kau lepaskan sejenak riak lakunya sebelum kau tenggelam. Lagu ini alus hati timang skala sedihmu sebagai suatu redam peri sebagai sampul diriku. Adinda sayang, jangan kau relakan dirinya berdiri di setengah langkahmu. Sebagai suatu redam peri sebagai sampul diriku yang kau sayang selalu saja terbitkan ramu di perinya. Jamkan matamu, sandarkan bebanmu, masih ada yang lain sebelum kau terlelap. Lagu ini elus hati timang skala sedihmu sebagai suatu redam peri sebagai sampul diriku. Lagu sebagai suatu redam peri sebagai sampul diriku. Pejamkan matamu, sandarkan bebanmu, masih ada.